Aku mau berharap engkau mengerti lagi atas kesalahan yang pernah aku perbuat. Hati dan perasaanku mulai teruji. Selembut doa dalam hati kau mengetahui. Panggilanmu, mohon ampunilah aku. Aku bersujud, aku berdoa, hanyalah padamu, ya Tuhanku. Aku memohon keringanan hati menentukan pilihan menuju rahmat-Mu, ya Tuhanku. Aku mau berharap engkau mengerti lagi atas kesalahan yang pernah aku perbuat. Hati dan perasaanku mulai teruji. Selembut doa dalam hati kau mengetahui. Kala panggilanmu, aku mohon ampunilah aku. Aku bersujud, aku berdoa, hanyalah padamu, ya Tuhanku. Aku memohon keringanan hati menentukan pilihan menuju rahmat-Mu, ya Tuhanku.